Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Majmu' Rasail Fadilatul Syekh Abi Muhammad Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala pada bagian kedua kitab Al-Bid'ah pada bab Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah fil Farqi baina As-Sunnah wal Bid'ah. Kitab tentang bid'ah yang berisi tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan syariat yang terkait dengan perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang keempat. Qala as-su'al hal hunaka farqun bainal bid'i al-mufassiqati wal bid'i al-mukaffirah. Apakah di sana ada perbedaan antara bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik tidak keluar dari Islam al-mufassiqah dan bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Qala hafizahullahu taala al-jawab na'am ya fihi bid'un mukaffiratun. Ya, ada di sana ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam. Mithlu ingkari ru'yatillah, seperti mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat kelak. Karena mengapa dikatakan sebagai bid'ah mukaffirah? Orang yang mengingkarinya akan menjadi orang kafir karena dia menyelisihi Al-Qur'an, demikian pula sunnah, demikian pula ijma'. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian ataupun na'am ahli ilm, termasuk dari hadis yang mutawatir yang tidak mungkin datang dari berita yang dusta. Mimma tawatar hadithu man kadzaba wa ru'yatun. Di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tayib. Kemudian wa ru'yatun, hadis tentang ru'yah. Ru'yatullah yaumal qiyamah. Mengingkari Quran, sunnah dan ijma'. Qala wa inkari uluwillah, mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah al-ulu, ulu al-zat, ulu zat wa ulu al-qadir wa ulu al-qahr atau al-ghalabah. Allah Maha tinggi. Tinggi zatnya, kadarnya, sifatnya, demikian pula tinggi kekuasaannya. Yang dikatakan oleh ahli ilm, al-adillah allati tadullu ala uluwillahi azza wa jal tazidu min alfi dalilin. Dalil yang menunjukkan ketinggian Allah itu ada lebih dari 1000 dalil. Lebih dari 1000 dalil. Quran, sunnah dan ijma'. Sehingga orang mengingkarinya kufur. Namun nanti akan beliau sebutkan keterangan terkait ini, bagaimana sikap kita terhadap orang mengingkari. Ini kaidah umum, orang yang mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat, mengingkari ketinggian Allah. Qala du'ai ghairillahi, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Datang ke kuburan, datang kepada wali fulan, ya. Perkara yang tidak bisa di wujudkan kecuali dengan izin Allah SWT. Qala az-zabhi li ghairillah, menyembelih untuk Allah. Menyembelih untuk jin, untuk kuburan dan semisalnya. Qala hadhihi bid'un mukaffiratun. Ini adalah bid'ah-bid'ah mukaffirah yang menyebabkan pelakunya kufur. Sebagian contohnya. Qala lakin namun nahnu ma nukaffiru ashabaha hatta nuqima alaihimul hujjata. Namun kita tidak mengkafirkan pelakunya, orang-orang yang mengingkari tadi, ataupun melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan atau yang lainnya, kita tidak mengkafirkan mereka sampai kita menegakkan kepada mereka al-hujjah, dalil. Dijelaskan ini firman Allah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ijma' ulama, dibantah syubhat-syubhatnya sampai betul-betul plong, ya, hilang syubhat itu. Qala li anna ba'dhum, karena sebagian mereka, yakni orang yang terjatuh pada kebid'ah semacam ini, tarakamat 'alaihi asy-syubahu, sudah bertumpuk-tumpuk pada diri orang itu asy-syubhah, asy-syubhah, syubhat-syubhat. Karena sudah bertumpuk-tumpuk syubhat yang masuk kepada dirinya, harus dikupas, diurai, dilepaskan, dibersihkan dari syubhat itu. Qala wa ba'du an ahdi an-nubuwah, dan mereka jauh dari zaman kenabian. Semakin jauh dari zaman Nabi, semakin terakhir kedatangan mereka, maka semakin jauh pula dari bimbingan yang benar. Illa man rahimahullah. Wa an nurihi, demikian pula jauh dari cahaya bimbingan Nabi SAW. Fayaqu'una fi mithli hadhihi al-bid'i wa hiya kufriyatun. Sehingga mereka terjatuh pada kebid'ahan-kebid'ahan semacam ini, yaitu bid'ah mukaffirah, kufriyah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kufur. Ini yang pertama, ya, sudah sebutkan bahwasanya memang ada bid'ah mukaffirah. Kemudian beliau contohkan di situ, ya, mengingkari Allah bisa dilihat di akhirat dan semisalnya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap pelaku kebid'ahan itu? Kita tidak langsung menghukumi, mengkafirkan mereka sampai hujah tegak kepada orang tersebut. Qala hafidhahullahu ta'ala naqul, kita katakan, inkaru ru'yatillahi kufrun, mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat, yakni di akhirat kelak. Adapun di dunia, manusia tidak mampu melihatnya. Adapun di akhirat, nanti Allah berikan kekuatan bagi kaum muslimin, umat manusia, tayyib, untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan orang-orang kafir, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah mereka melihat Allah ataukah tidak. Adapun kaum mukminin, mereka akan melihat Allah pada dua kesempatan, dua tempat. Arasat yaumal qiyamah, padang mahsyar ketika dikumpulkan. Kemudian yang kedua, fil jannah, dalam surga. Qala inkaru uluwillahi kufrun, mengingkari ketinggian Allah itu juga kufur. Sebagaimana sudah kita sebut tadi, al-adillah allati tadullu ala uluwillahi azza wa jal tazidu ala alfi dalilin. Dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah itu lebih dari 1000 dalil. Sebagian ulama mengatakan demikian. Qala al-qawlu bi anna al-Qur'an makhluqun kufrun. Ucapan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, kufur. Ini ucapan kufur. Thank you. Qala wa kufrun akbaru. Kufur akbar. Termasuk dari kekufuran besar. Mengingkari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, demikian pula ijma'. Lakin hadha alladhi yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Namun orang yang mengatakan syahadatain, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yusalli, dia salat, wa yasumu, dia berpuasa, wa yuridul jannah, meminta surga, wa yu'minu biha, mengimani adanya surga, wa hakadha dan lain sebagainya. Seperti yang ya mungkin dialami oleh sebagian kaum muslimin, keyakinan yang ada di tengah-tengah mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak terlafadzkan. Kadang ditanya Allah berada di mana, Allah berada di mana-mana. Ya. Haula kaum muslimin mengucapkan syahadatain, salat, puasa, mengenai surga. Ya, itu adalah akidah, konsep yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Qala ja'athu syubahu ahli al-batil wa tarakamat 'alaihi. Datang kepada orang itu syubhat-syubhat para pengikut kebatilan, tokoh-tokohnya mendatangkan syubhat tersebut. Wa tarakamat 'alaihi, dan bertumpuk-tumpuk syubhat itu. Datang satu, dikuatkan yang kedua, yang ketiga. Berjalan setahun, dua tahun, tiga tahun, puluhan tahun. Yang dia fahami demikian. Qala fawaqa'a fi hadhihi al-asyya'. Sehingga dia terjatuh pada kebidahan-kebidahan semacam itu. Naqul, kita katakan, anta waqa'ta fi kufrin. Kita katakan kepada orang itu, engkau terjatuh kepada tindakan kekufuran, mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat, mengingkari ketinggian Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah dan semisalnya. Katakan, engkau terjatuh kepada tindakan kekufuran. Wad dalilu kadza wa kadza, dalilnya ini dan ini. Dijelaskan sampai hujah tersebut tegak. Qala wa nubayyinu lahu, dan kita jelaskan kepadanya. In waffaqahu Allahu wa raja'a lil haqqi alhamdulillah. Jika dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kebenaran, alhamdulillah, ini yang diharapkan. Wa illa kaffarnahu ba'da iqamatil hujjah. Jika tidak kembali kepada kebenaran, thayyib, maka kita mengkafirkan orang tersebut setelah hujah ditegakkan. Jadi di sini kita mengerti bagaimana sikap tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Memiliki prinsip kaidah yang jelas. Akidah, ucapan yang mengingkar, yang bertolak belakang dengan akidah salafus saleh semacam ini, mereka bersikap tegas bahwasanya akidah semacam itu adalah akidah kufur. Thayyib. Adapun terkait dengan penerapannya, mereka berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Berbeda halnya dengan ahli bid'ah wal ahwa. Bersikap hulu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, baik dari kalangan al-khawarij ataukah dari kalangan al-murji'ah. Ketika melihat seorang muslim melakukan satu pelanggaran syariat, satu dosa besar dilakukan, mereka terburu-buru untuk mengkafirkan, menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya dan semisalnya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma qala hafizahullah ta'ala, ammal bid'u al-mufassiqatu, adapun bid'ah yang menyebabkan kefasikan masih dalam lingkup Islam pelakunya, fahiya ghairu hadhihi, itu bukan bid'ah yang di atas tadi. Tara ma'ahu sabhatan, engkau melihat seseorang ya bersama dia tasbih, itu baik yang terbuat dari plastik ataupun terbuat dari bahan kaca, gelas, ataupun terbuat dari bahan kayu dan semisalnya. Hadhihi as-sabhah ya ikhwah, alat tasbih itu wahai saudara-saudaraku, asluha ma'khudhun minan nasara, itu asalnya diambil dari kaum Nasrani, wahinduk, orang-orang India. Hadhihi as-sabhatu ma ya'rifuha al-muslimun, alat tasbih itu tidak dikenal oleh kaum muslimin. Akhadhuha mimman, diambil dari siapa tasbih itu? Qala minal hinduk wan nasara, diambil dari orang-orang India dan orang-orang Nasrani. Qala an-nasara akhadhuha minal hinduk, mereka mengambil, kaum Nasrani mengambil dari kaum orang-orang India, yaitu orang-orang India atau Hindu. Wa ana ra'aitu bi nafsi ruhbanan nasara yu'alliquna al-masabih, kata beliau hafizallah, saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya melihat sendiri ya, ruhban ya ahli ibadah dari kaum Nasrani, rahib-rahib mereka menggantungkan tasbih-tasbih tersebut. Wa ruhbana al-hind al-hinduk, mereka orang-orang India ataupun yang lainnya, orang-orang Hindu, Buddha dan semisalnya, yu'alliquna al-masabiha bi'anaqihim wa yasta'milunaha, mereka menggantungkan tasbih-tasbih itu di leher-leher mereka dan menggunakannya. Mungkin antum juga melihat biksu ya, apalagi yang gundul blontos yang menggunakan apa, tasbih besar-besar dan semisalnya. Ada kemiripan, ternyata demikian diambil dari orang-orang kafir agama lain. Qala wa akhadhaha al-mubtadi'una minal muslimina minhum, alat semacam itu diambil thayyib oleh para ahli bid'ah dari kalangan kaum muslimin, dari mereka. Man tashabbaha bin qawmin fahuwa minhum, siapapun yang meniru suatu kaum maka termasuk dari mereka. Qala wa ghayruha mathalan azkarun fiha syai'un minal mukhalafat, dan lain sebagainya dari bid'ah-bid'ah al-mufassiqah, contohnya zikir-zikir yang di dalamnya terdapat al-mukhalafat, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, selama di situ tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, kekufuran. Tayyib. Tsumma qala hadhihi ma naqulu mukaffiratan, ini kita tidak mengatakan mukaffirah, perkara ini yakni bid'ah mufassiqah kita tidak menghukumi sebagai bid'ah mukaffirah. La tukaff ma tukaffiru illa bidalilin, engkau tidak boleh mengkafirkan siapapun kecuali dengan dalil. Wala tufassiqu illa bidalilin, engkau tidak boleh pula mengfasikkan orang kecuali dengan dalil. Bisa pula di sini lanya la nahiyah wala tufasiq. Tapi yang zahir Allah alam adalah dengan isyarat sebelumnya ma tukaffiru illa bidalilin wala tufasiqu illa bidalil, yakni nafiyah. Engkau tidak boleh mengkafirkan kecuali dengan dalil, tidak boleh pula memfasikkan kecuali dengan dalil. Summa hiya bid'atun, kemudian itu adalah bagian dari bid'ah. Kita katakan bid'ah, mengapa? Karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah dijelaskan. Idzan anta la tufassiquhu bi hadhihi al-bid'ati. Oleh karena itu, engkau tidak boleh menghukumi kefasikan bagi orang itu dengan sebab bid'ah yang ada. Hiya mufassiqatun, bid'ah itu memang bid'ah mufassiqah. Ba'da an tubayyana lahu, setelah engkau jelaskan kepadanya. Ini kita memiliki sikap yang jelas, taib, menghukumi ucapan, perbuatan dengan kekafiran, kefasikan, namun kita tidak bisa langsung menghukumi pelakunya, pengucapnya, itu sebagai orang kafir atau sebagai orang fasik. Berhati-hati. Idzan bayyanta lahu wa asarra 'alayha fafasiqhu. Aidza bayyanta lahu, jika engkau menjelaskan kepadanya, sudah engkau jelaskan, wa asarra 'alayha, dan dia terus menerus di atas kebid'ahan itu, fafasiqhu, silakan engkau menghukumi dia sebagai orang fasik. Thumma qala as-su'al halil bid'u al-idhafiyyatu wal bid'u al-asliyyatu minal bid'i al-mukaffirah. Pertanyaan, apakah bid'ah idhafiyah, bid'ah idhafiyah adalah suatu amalan yang pada asalnya disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, namun tata caranya tidak sesuai dengan yang dibimbingkan oleh syariat. Misal solawat, hukum solawat, asal solawat itu disyariatkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu wasallimu taslima. Tayyib, sungguhnya Allah, innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala demikian pula para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah untuknya dan ucapkan salam bagi nabi. Ini hukum asal salawat dan salam disyariatkan. Namun sebagian manusia, ulama su, mereka membuat salawat-salawat yang menyelisih syariat. Baik, bahkan di antara salawat itu ada yang berisi kekufuran, kesyirikan. Ini satu contoh bid'ah idhafiyah, yakni asal ibadah itu disyariatkan, namun tata caranya ini tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Qala wal bid'u, apakah bid'ah idhafiyah dan bid'ah asliyah memang asalnya enggak disyariatkan, termasuk dari bid'ah mukaffirah? Beliau mengatakan, qala minal bid'i al-asliyatu, minal bid'i al-asliyati ma yakunu kufran. Di antara bid'ah asliyah yang memang tidak disyariatkan, ma yakunu kufran, ada yang termasuk dalam bentuk kekufuran. Fata'tilu sifatin min sifatillahi kufrun. Ta'til, mengingkari satu sifat dari sifat-sifat Allah adalah kekufuran. Misal mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, tinggi dan semisalnya, atau sifat zatiyah, sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh para ulama, maka hukumnya adalah kekufuran. Qala wa ba'du ghulati al-murji'ah, dan sebagian ekstrim kaum murji'ah, kelompok yang ekstrim ghulah, qad yadkhulu fil kufri, sungguh mereka masuk ke dalam kekufuran. Li'annahum yahsuruna al-imana fil ma'rifati faqat, karena ekstremis mereka yang melampaui batas membatasi ataupun yuhaddid, mendefinisikan al-iman, mengartikan keimanan, fil ma'rifah faqat, cukup dengan pengetahuan. Bahwasanya seorang mengetahui bahwasanya Allah itu Rabbnya, Allah pemilik alam semesta, pengatur, kemudian Allah yang berhak diibadahi, cukup ma'rifah dalam kalbu, tanpa diucapkan, tanpa mengucapkan syahadatain, tanpa dibarengi dengan amal saleh, itu menjadi seorang mukmin. Maka ini merupakan bagian dari bid'ah al-mukaffirah, kebid'ahan yang menyebabkan kekufuran. Mengapa? Karena menyelisihi Al-Quran, Sunnah, Hadis, demikian pula ijma'. Ya, cukup dengan apa? Iman itu cukup dengan pengakuan. Kalau cukup dengan pengakuan, ya seperti iblis menjadi mukmin, masuk dalam surga, mengakui bahwasanya Allah itu sesembahan yang hak. Ya, Allah itu adalah pencipta dia, pengatur dia. Sekian banyak sumpah diucapkan oleh iblis. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Bersumpah demi Allah. Ma'rifah. Namun tidak disertai dengan ketundukan. Dia enggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menghukumi ulah al-murji'ah, ekstremis murji'ah, dihukumi sebagai kufar dengan akidah semacam ini. Iman itu hanya sebatas ma'rifat, pengetahuan qalbu. Kita mengerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman mencakup di dalamnya al-qaul bil lisan wal i'tiqad bil janan wal amalu bil arkan, mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan kalbunya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Qala hafizahullah taala wa li annahum la yahtarimuna nusus al wa'idi, alasan berikutnya karena mereka ekstremis murji'ah, mereka tidak menghargai dalil-dalil al-wa'id, dalil-dalil yang berisi tentang ancaman, siksaan serta azab bagi berlaku maksiat dan yang menyelisih syariat. Enggak memperhatikan, enggak mempedulikan. Ekstrem ini al-wa'id, tidak menghargai, tidak menganggap dalil-dalil yang berisi tentang ancaman, siksaan, azab bagi orang-orang menyelisihi. Qala wa yahdurunaha, dan mereka berupaya menyia-nyiakan, menyepelekan, membuang, ya, mengencampingkan, dikesampingkan dalil-dalil tadi, enggak dianggap, dibuang sia-sia. Wa yahdurunaha, mereka hanya mengambil apa? An-nusus allati fiha al-wa'd. Nusus al-wa'd. Mereka hanya mengambil dalil-dalil yang berisi ampunan, rahmat, ganjaran, dan lain sebagainya. Di antara keyakinan mereka juga, seorang mukmin selama dia mukmin muslim, walaupun dia melakukan tindakan apapun, tindakan kemaksiatan yang paling besar, dosa-dosa besar, ini tidak menodai, tidak pula mengurangi derajat keimanannya. Imannya seperti iman malaikat Jibril. Coba bagaimana ekstremis mereka. Sikap hulu, sikap yang berlebihan. Mengenyampingkan dalil-dalil yang berisi tentang ancaman siksaan. Qala wa yujarri'una al-usata 'ala al-istihanati bi dinillahi al-haq. Mereka membuat para pelaku maksiat berani, lancang untuk menghinakan agama Allah yang benar ini. Dijadikan sebagai landasan. Yang penting hati ini, kan gitu. Yang penting hatinya. Kemudian mereka melanggar syariat-syariat Allah dengan sebab akidah atau pemahaman semacam ini. Iman cukup di dalam kalbu. Yang penting hati ini. Qala wa min bid'i al-khawarij wal mu'tazilati ma tayyib ma yukaffaru ka qawlihim bi khalqil Qur'an. Di antara bid'ah wa min bid'il al-khawarij, dan termasuk dari kebid'ahan al-asliyah, yakni tadi sudah kita sebutkan, asliyah memang tidak ada sumbernya dalam syariat. Tadi disinggung sebagian wulah al-murji'ah, termasuk pula wa min bid'i al-khawarij, yaitu kebid'ahan al-khawarij dan mu'tazilah. Ma yukaffaru, yang dikafirkan, yakni yang dengan sebab perbuatan itu pelakunya dikafirkan. Yukaffar ka qawlihim bi khalqil Qur'an, seperti pendapat mereka bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Bid'ah yang mereka luncurkan. Bid'ah khalqil Qur'an, Al-Qur'an adalah makhluk. Bid'ah ini kita mendengar sendiri, melihat sendiri di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Termasuk bid'ah mugaffirah, ya, mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah dan ijma'. Qala as-salafu kaffaruhum wa ba'dahum ma kaffaruhum wa ba'duhum ma kaffaruhum. Salafus salih mengkafirkan mereka, pelaku bid'ah al-mugaffirah, dan sebagian pelaku, yakni fit terkait dengan khalq qaul bi khalqil Qur'an, ucapan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Salaf mengkafirkan mereka, namun sebagian mereka tidak mengkafirkan. Qala ammal mutaakhirun min ahdi Ibnu Taimiyah, adapun ulama mutaakhirin sejak zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man ba'dahu, dan setelahnya, fayaqulun, mereka mengatakan, fayaquluna inna asyubaha qad takatsarat, sesungguhnya syubhat-syubhat yang ada sudah sangat banyak. Wa nurul islam wa nurul islami ma baqiya kama kana fi ahdi as-sahabati was-salafi rahimah radhiyallahu anhum mudhi'an lin-nas. Sementara tayyib cahaya Islam, bisa pula wa nurul Islam, sementara cahaya Islam tidak tersisa sebagaimana di zaman sahabat dan salafus saleh, mudhi'an linnas, yang menerangi manusia ketika itu karena dekatnya dengan zaman an-nubuwah, ulama masih banyak, bid'ah masih sedikit. Qala fayaquluna hadza kufrun. Mereka mengatakan, siapa ini? Sejak zaman Ibnu Taimiyah dan setelahnya. Fayaqulun, mereka mengatakan kufrun. Ini adalah kekufuran, wala yukaffaru illa ba'da iqamatil hujjah. dan tidak boleh dikufurkan kecuali setelah ditegakkan hujah. Jelas perkaranya. Wala nukafiruhum illa ba'da iqamatil hujah. Kita tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah ditegakkan hujah. Demikian batasan-batasan syariat jelas bagi kita. Demikian pula sikap kita juga tegas terhadap mereka. Tidak adanya ketergesa-gesaan, terburu-buru dalam hal semacam ini. Qala insanun yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusalli wa yasum wa yahujju wa yuzakki wa yu'minu bil jannati wan nar wa ila akhirih. Tayib. Seorang manusia mengucapkan syahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melaksanakan salat, berpuasa, berhaji, berzakat, mengimani surga dan neraka, dan seterusnya. Wa indahu dalalatun kufriyatun. Di sisi dia ada kesesatan yang bersifat kekufuran. Tindakan-tindakan kufur, ucapan atau keperbuatan. Lakin yara nafsahu annahu mu'min. Namun dia memandang dirinya sebagai seorang mu'min. Wa indahu syubhatun. Di sisi dia terdapat sekian syubhat karena bisa jadi gurunya, tempat belajarnya, lingkungannya, masyarakatnya yang menyebabkan syubhat itu masuk dan menancap pada dirinya. Dhalla bisababiha, dia menjadi sesat dengan sebab syubhat-syubhat tadi. Qala famithlu hadza, orang semacam ini, anta la tahkum alaihi bil kufri barakallahu fikum. Engkau janganlah menghukumi dia dengan kekufuran. Boleh pula la tayyib la tahkumu alaihi bil kufri. Engkau tidak boleh. Bisa la nyala nahiyah la tahkum, engkau jangan menghukumi dia dengan kufuran, atau la tahkumu, engkau tidak boleh menghukumi dia dengan kufuran. Dan an-nafi, yakni peniadaan, engkau tidak boleh, la tahkumu, engkau tidak boleh, di sini lebih ablag minan nahi, daripada larangan. Qala aqim alaihi al-hujjah, tegakkan kepadanya hujjah, dalil, jelaskan. In aqamta alaihi al-hujjata, jika engkau telah menegakkan hujjah kepadanya, wa'anada wa'asarra, dia membangkang dan terus-menerus ala dholalatihi, ngayel terus-menerus di atas kesesatannya, bersikukuh di atas pendirian batil itu, ya. Wa'asarra ala dholalatihi al-kufriyati, dia bersikukuh untuk mempertahankan kesesatan dia yang berisi kekufuran itu. Hina idzin yakfur, maka ketika itu dia menjadi kafir. Wa yuhkamu bi kufrihi wa riddatihi, dan dihukumi sebagai orang kafir dan murtad. Baik, naktafi bihadzal qadar. Semoga kita bisa mengambil faedah dari pertanyaan yang disebutkan dan jawaban beliau. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا حفظكم الله.